Memasang gambar tulisan kaligrafi di rumah dan di masjid, apakah diperbolehkan? Dan apa hukum memasang gambar tersebut? Kalau masang gambar, gambar itu gambar-gambar makhluk hidup, ya tidak diperbolehkan. Majang-majang foto, lukisan-lukisan hewan atau manusia yang terlihat wajahnya, maka tidak diperbolehkan. Nah, adapun tentang tulisan kaligrafi, ini juga dibenci oleh para ulama. Sebab Al-Quranul Karim itu ditulis dalam langkah untuk memberikan kemudahan kepada orang yang membacanya dan bisa difahami oleh mereka. Adapun ditulis untuk semakin mempersulit, sehingga orang hanya melihat bentuknya saja, bentuknya. Wah, kelihatan indah, bacanya gak tahu apa. Ya, karena tulisan Qurannya itu melingkar. Ya, sehingga harus bacanya miring ke kanan dulu, terus miring ke kiri. Nah, ya, karena tulisannya melingkar, kaligrafinya. Dan ini subhanallah, ya, bukan dengan tujuan itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran Al-Karim. Bukan untuk dijadikan sebagai hiasan, akan tetapi untuk dibaca, difahami maknanya dan diamalkan.